Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Kasyful Rabiah muka surat berapa? Kau buat? 117. Kat mana ya? Atas 118. Tujuh. Pasal qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Pasal ini suatu pasal pada menyatakan ahlun nar. Ya, ini nak cerita tentang ahli neraka. Macam mana keadaan ahli neraka, makan minum dia, tempat tinggal dia. Kerana ahli neraka ni, dia tak mati, dia hidup. Maka hidup, dia ada makan minum dia. Dan makanan mereka itu dan minuman mereka itu. Nak cerita makan dia. Kuih lagu mana kau dalam neraka ada jual? Nasi lauk apa? Air cap mana? Tak. Bila kita dengar ni, mudah-mudahan berasa takut. Nampak? Bila kita berasa takut, memang memberi faedah kepada kita. Takut apa? Takut kepada balasan Allah. Nampak? Takut ni kadang-kadang tak beri manfaat. Memberi mudarat je. Tapi ada takut yang memberi manfaat kepada kita, beri guna. Di antaranya takut pada neraka. Takut ke neraka ni takut ke Allah juga. Sebab tu Allah kata fattakun narallati waquduhan nas wal hijarah. Maka hendaklah kamu takut akan api neraka. Sebab apa? Pasal neraka ni balasan Allah. Bukan hak orang, bukan hak kerajaan dunia. Maka orang yang takut kepada neraka takut kepada Allah juga. Telah bersabda Nabi alaihi salam, isi neraka itu hitam mukanya, lagi kelam segala mata mereka itu, hilang akal mereka itu. Nauzubillah. Isi ni maknanya ahli ni. Ahli kenapa? Ahli ni orang yang duduk dalam neraka macam ni. Ataupun penduduk, mudah faham. Ahli neraka maknanya penduduk. Warga negara api neraka. Muka hitam walaupun dalam dunia putih. Putih selepuk lah, mak putih, ayah putih, tokki putih, toknyang putih. Masuk dalam neraka hitam beletung muka. Orang yang atas dunia hitam masuk dalam syurga putih. Nampak? Sebab tu dikatakan negeri dunia ni negeri lebong. Nampak? Lebong warna. Kalau kita tak pandai, banyak benda lebong. Lebong tu tipu lah. Tipu bahasa Tiana lebong korumpu. Faham? Dia gitu. Siapa kata tipu, siapa kata lebong? Allah kata. Wa'lamu annamal hayatud dunya mata'ul ghurur. Hendaklah kamu ketahui kebanyakan daripada hidup dunia itu mata'. Mata' ni kesenangan. Ghurur yang menipu. Kalau kita tak pandai kena tipu. Sebab itulah kita kena pandai baru tak kena tipu. Nak lari daripada dunia tak boleh. Kita duduk dalam dunia. Tak sampai masa lagi. Sebab tu orang yang tak sampai masa nak keluar daripada dunia, dosa besar. Bunuh diri dia panggil. Tak dapat tidak dah boleh, kerana tak boleh lari daripada kehidupan dunia, kena, jangan kena tipu lah. usaha supaya dunia tak tipu kita. Pasal Tuhan kata dah tipu. Jadi kalau kita ada ilmu, dia tak berjaya menipu kita. Jadi maksud ayat ini, hendaklah kamu ketahui, nampak, sesungguhnya dunia itu menipu daya jikalau kamu tidak mengetahui. Kalau kita tahu, dia payah nak tipu kita. Orang jenis bapak nipu kalau kita kenal dah. Dah yang hari nak nipu kita. Dia kenal dah. Nah, dia tengok kita ada malah, kita ke lain. Dia mari nak nipu. Nah, kita kenal dah. Tahun lepas kita kabar dah. Sama hari aku kenal dah. Muka lebong. Muka nipu. Nah, dia mari satu hari tengok kita ada. Walaupun tak mau tipu kita, nak tipu orang sebelah kita, tak jadi juga. Pasal apa? Kita orang tahu ada situ. Maka begitu juga, kalau kita kenal dah, dah memang dunia ni menipu, mestilah kita ni biasanya nak terpelihara daripada kena tipu. Dah apa kaitan muka hitam, muka putih dengan nipu? Tipulah kalau maknanya comel leteng atas dunia putih leput, tiba-tiba hitam beletung. Sedangkan kehidupan di dunia sementara, kehidupan akhirat selama-lama. Jadi hak lebih baiknya hak selama-lama, hak betul. Jadi seolah-olah dia ini sebagai satu lakonan saja, mukanya putih padahal mukanya hitam. Nah, lakonan-lakonan mana? Pasal sekejap eh dalam dunia muka putih. Tak semayang, tak belajar, tak dengar, tak puasa, tak zakat. Buat apa benda ni, maksiat pula, buat dosa. Bangkit jadi hitam. Hitam yang makan masa yang begitu lama. Dia hak lama orang kira, hak sekejap orang tak kira. Jadi ke depan akhirat dengan dunia, hak dikira sebenarnya akhirat. Pasal barang lama. Nah. Allah sebut dalam Quran, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat itu, hari yang jadi putih setengah daripada muka manusia, dan hari jadi hitam legam setengah daripada muka manusia. Dan kelam yang ini buta segala mata mereka itu. Mata jadi buta. Walaupun celik. Oh, terang sangatlah dalam dunia tapi tak semayang. Tapi tolak kebenaran, menyebelahi kebatilan, hidup dalam dunia, duit punya pasal. Nah, mendiamkan segala perkara yang tidak benar. Walaupun mung doktor mata, buta di hari akhirat. Di antara yang buta akhirat, bila ada orang mari nak ngajar, tak murnong. Bila ada orang nak mari kabar tazkirah, nak beri peringatan, bawa lari. Bila ada orang nak bagi pesanan, tambuh layang. Sedangkan dalam Quran telah menifatkan, waman a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Allah kata barang siapa yang berpaling daripada tazkirah, zikri itu tazkirah, tambuh dengar peringatan alim ulama. Nah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Asalnya fa inna ma'isyatan dhanka lahu. Dipanggil takdimul muakhar. Didulukan benda yang kemudian dalam ilmu balaghah. Nak menyatakan memang sabit lagu tu, tidak lagu lain dah. Yang dapat baginya di dalam kubur ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Ditafsirkan oleh hadis, dikepik oleh kubur. Siapa yang tak mau dengar tazkirah, tak mau dengar orang ngajar agama, nak dengar drama, nak dengar nyanyi saja, maka orang inilah orang yang a'rada an zikri. Kerana ulama-ulama dia tak khabar nasihat hak. Anak bini dia suruh khabar tak. Tok-tok guru mari khabar bukan mana hak tok tua dia suruh pesan. Tapi mari khabar hak Allah suruh khabar. Tutup guru, ulama, para ustaz, kiai, muallim, tak kira lah. Dia mari nyapa pesanan Allah, pesanan Rasul. Maka orang tak mau dengar hak ulama, dia tak mau dengar hak Allah dan Rasul. Kerana Allah tak bercakap secara langsung dengan kita. Dan Nabi pun telah wafat, kita tak lihat dengar. maka waris para nabi iaitu ulama-ulama lah yang menyampaikan tazkirah pada kita. Maka faman a'rada an zikri, barang siapa yang tak mau dengar peringatan aku iaitu ulama-ulama aku, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka baginya di dalam kubur hidup yang sempit. Dalam satu hadis Nabi kata orang yang beriman dan beramal soleh akan diluaskan kuburnya sejauh mata memandang. Kita beriman dia lagu ni. Kita percaya lebih luas daripada rumah kita. Rumah kita tak ada sayup mata memandang. Tak. Masih baru duduk kosong tu ialah luas. Beli meja makan sutih, kursi watak sutih, sprit lalu. Siapa kena lakuh? No. Kalau nak pergi dapur. Tak luas mana. Tapi dalam kubur, luas. Syaratnya, beriman dan beramal soleh. Tapi hak ni, kepik. Sempit. Sepit dah dalam kanda. Sepit lagi kehidupan yang dijelaskan dalam hadis sehingga selisih segala tulang rusuk. Ha? Mudah yang atas dunia bukan kata berzina, bukan kata masuk kelak ayah pink tau. Tak mau dengar orang ngajar. Hidup penuh dengan mencari dunia semata-mata. Orang buka kitab, tak mau dengar buat kuliah, tak mau usluh, tak mau degak. Ceramah apatah lagi, tazkirah wakdak layang. Nah, pandai cari makan pagi petang sama seri dengan ayam. Nah, maka dia ni akan kena kepik dalam kubur. Lama mana kepik? Ada satu riwayat mengatakan orang beriman 7 hari 7 malam. Oh, 7 hari 7 malam. Nah, kena kepik. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami bangkitkan pula pada hari kiamat dalam keadaan matanya buta. Ha ni. Pasal apa? Pasal dia buta dah akhirat dunia ni. Dia tak nampak orang ngajar surah masjid. Walaupun dekat. Kerana nafsu tak suka. Benda hak nafsu suka jauh nampak. Nampak dah daripada jauh. Giant. Nampak daripada jauh. Dah nafsu suka. Nah, kami bangkit wa nahsyuruhu, kami halaukan dia berkumpul di padang mahsyar a'ma, matanya menjadi buta. Bukan buta hati, buta mata sungguh. Dia tak puas hati, dia tanya kepada Allah, qala rabbi, berkata orang yang mata buta di hari kiamat ni, rabbi wahai Tuhan, lima hasyartani a'ma waqad kuntu basira. Ayat Quran. Kenapa kau bangkitkan aku pada hari ini buta? Waqad kuntu basira. Dan sesungguhnya aku dulu di dalam dunia basira. Dapat melihat kan? Kan aku nampak gitu. Nak cok kat mana, nak saing kat mana barang. Aku nampak gitu. Nak pakar kat mana. Aku nampak nombor ekor, nak tulis kat mana, kedai mana. Kedai judi hak mana? Kedai minyak arak hak mana? Aku nampak itu. Nah. Joget, menari, aku nampak aku boleh pergi kan hari itu. Ah barulah. Batu dia kata yaumul kiamah yusamma yauman nadimah. Hari kiamat itu dinamakan juga hari nadimah. Hari nadimah ni hari menyesal dak sudah. Nampak? Menyesal tak sudah. Kita menyesal dululah. Dosa, dosa buat laka kita. Tak ada. Bukan kita maksum. Tak. Oleh kerana kita sedar kita banyak dosa ni, maka kita tampungkan kekurangan kita dengan tak. Berjemaah, dengar etek kurang-kurangnya. Tak. Biar jadi orang etek. Allah jawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Allah jawab, memang benarlah aku bangkitkan kamu celik hari tu. Mu tak buta. Hak buta makjing. Mu celik hari tu. Aku tahu sejarah mu celik. Daripada kecil sampai besar tak pernah buta. Dan tetapi bila datang ayat-ayat dalam Quran dan Nabi aku. Nampak? kamu lupakan dia, kamu berpaling, kamu tak mau dengar, kamu lari, kamu lawang dan sebagainya. Wa kadzalikal yauma tumsa, dan seperti kamu buat kepada ayat-ayat dan pesanan dan amaran aku dulu, pada hari ini kamu tunsa, dilupakan. Ha? Ini peringatan untuk kita semua. Nak? Tak jadi rugi kalau kita dengar ayat Quran, tak rugi. Nah, tak rugi. Jadi kau molek ada. Nah, ayat Quran ni syifa'ul linnas, penawar bagi segala manusia. Obat yang paling mujarab, bukan kekek kemudian kesihatan. Yang paling mujarab Quran. Nampak? Syifa'ul linnas, menjadi penawar kepada penyakit segala manusia. Nawa. Ini bab seorang kali Quran lah. Sebab tu orang lebih, orang ngajar Quran. Sebab siapa dia ngajar penawa yang paling besar. Dia lebih patut kita hormat daripada doktor. Bukan nak suruh hina doktor tak. Doktor hospital boleh lah, pasal dia pandai, cerdik, apa semua, boleh sampai tahap doktor, kerja berobat orang. Tak. Tetapi orang yang berobatnya lebih hebat, apa kita tak mulia. Nabi kata khairukum man ta'allamal Quran wa yu'allimahu wa yu'allimuhu. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Quran daripada tak pandai jadi pandai, lepas anda diajar pula orang lain. Nah. Nabi dah kata khairukum tabibun. Sebaik-baik kamu doktor dah. Sebaik-baik kamu orang belajar Quran, ajar orang lain. Pasal apa? Pasal syifa'ul linnas. Dia adalah penawar bagi segala penyakit manusia itu. Nah. Habis-habis tinggi dah kita berobat hospital. Siapa ada satu tahap yang doktor dan perubatan moden gagal untuk berikhtiar. Dalam kalau obat penyakit kelas rendah, boleh hospital. Faham lagi? Hak kelas rendah, boleh lah hospital. Tapi kalau tahap tinggi dah sakit tu, doktor akan kata gua ni. Oh, alik rumah lah, ngaji. Habis itu. Mahal tak? Si Dali buat dah siang dia. Dali nak buat. Tahap tu, doktor tak aku. Bila doktor tak aku, doktor kata, oh, alik ngaji lah. Panggil orang ngaji Quran. Nampak? Bermakna balik obat yang terakhir lah, Quran. Dan mereka hilang akal, mereka itu akal menjadi hilang macam orang gila, bukan gila, kerana mabuk kesakitan huru-hara dalam api neraka. Orang kalau terlampau sakit, dia jadi macam orang gila. Tengok orang kena lainik lori, boom, tobik perut sembuh-sembuh. Nak ada tak hidup relax? Oh, tobik perut glory batin macam orang gila. Nah, rasa relax ada je. Gluk bau senyap. Macam lagi dia. Nah. Macam orang terbakar gitu kau. Ha, orang terbakar boleh duduk diam. Neh, berulu lebat ni, nak suruh padang, sakit tang, dak padang. Mati senyap. Tetapi dalam neraka dak akhirlah. Neh. Bermula kepala tiap-tiap seorang ahli neraka daripada mereka itu seperti kubah. Kepala besar kubah tu hang buat. Kepala. Nampak? Kubah masjid tu, kepala besar tu Tuhan buat. Supaya merasai banyak azab. Kalau benda kek, azaban ni besar dagingnya, sakitnya lebih. Dan tubuh mereka itu seperti bukit dan mata mereka itu kelabu. Dan pendirian mereka itu seperti bukit tu tinggi. Tuhan buat jadi besar supaya kena azab. Dan rambut mereka itu seperti reba. Rambut macam reba. Macam berbuluh rambut. Tak? Takut lah tengok. Dalam dunia comel. Sebab tu tempat yang paling uduh, neraka. Tempat yang paling azab, neraka. Tempat yang paling sakit, neraka. Tempat yang paling tak boleh sabar, neraka. Tiada bagi mereka itu mati yang kesenangan mereka. Tak ada mati lah. Habis-habis sakit atas dunia, terbakar, anguh, mati. Tak ada sakit. Tetapi dalam neraka dak yang hidup merasai azab. Kita ni dua kali mati, dua kali hidup. Hidup yang kedua tidak lagi ada mati. Wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum. Kenapa kamu engkar kepada Allah padahal dulu kamu mati, iaitu tak ada benda kita. Mati ya zaman dulu. Nah, fa ahyakum, Allah hidupkan kamu. Summa yumitukum. Kemudian Allah matikan kita masuk dalam kubur. Kalau Melayu, kalau Cina panggil jerat. Nampak? Benda sama je. Summa yumitukum, kemudian dihidupkan kamu kembali di padang mahsyar. Lepas pada mati, yuhyikum, dihidupkan kamu. Nah, di padang mahsyar. Hidup yang kedua, setelah dua kali mati, maka hidup yang abadi. Jadi pilihlah, mati tak dah, dalam neraka ke dalam syurga. Syurga ibarat daripada ketersenangan, neraka ibarat daripada kesusahan. Tapi oleh kerana manusia ini tidak ada sifat sabar, ha? Ada satu perangai keji yang ada dalam diri kita, iaitu sifat ajal. Ajal ni sifat gaduh. Bila gaduh nak derah kesenangan, boleh kesenangan dunia, akhirat tak dapat. Nah, bila gaduh tak sabar dengan keperitan, nah, dalam hidup dunia tak sabar dah, biarlah, dah susah sangat, sainglah borang, susah selama-lama. Faham? Dan tiada hidup yang kesenangan hidup mereka itu, bagi tiap-tiap seorang daripada mereka itu 70 kulit daripada kulit kepada kulit itu 70 api, lapis api daripada api neraka. Kulit 70 lapis. Sekarang kita ada satu kulit. Ahli neraka Tuhan buat 70 lapis kulit. Antara kulit dengan kulit, dia ada api kat dalam. Oh, api kat luar tak cakap nak panah. Tak percaya sekarang kita test-test tak on dakak. Kita perih dah selama dah sejam setengah. Biar merah. Nampak Aizah on dakak. Lepas tu kita cium. Nah, dengan bibir kita. Memang tak ada rapong terus. Nampak busi. Nah, tu baru api yang dekat bukan api neraka. Nah, dah salah awak lah. Tapi oleh kerana dah oleh kerana kerah kerok, oleh kerana buta hati, lawang juga. Tak mau ikut Quran, tak mau ikut hadis, tak mau ikut ulama, nak ikut orang jahil. Boleh 20 riyal siapa dok gi surat, boleh duit raya 200 riyal siapa dok gi dengar. Nah, pasal apa? Pasal nak dak sabar dengan kesusahan yang sekejap. Zaman tonyang kita itu dah ada orang beli gitu. Ada tak jilah zaman tonyang itu? Ha? Tonyang jilah itu kalau nak atak rumah minta dengan orang batuang ke, cari sendiri. Cari sendiri. Makut jambang? Cari sendiri. Basikal? Cari sendiri belakang. Ha tu? Dia orang ni lengi jadi ayam daging belakang. Tak? Ha. Kita daripada keturunan yang pandai cari makan sendiri. Betul tak? Tok nenek moyang kita tu ada orang bakar upang wibitih gitu. Ada. Ha tu. Ha guna kita tak kenal asal keturunan. Keturunan mulia jadi sini. Nak. Dan ada beri juga. Nak kerana ustaz dah tahu dah ambil jangan makan mata-mata kain. Nak. Kutih isi saja lah. Ini mata-mata ngambur tu lah. Understand tak tu? Tak apa. Nah. Dah lebih-lebih ingat malu ada orang pula buat peringatan. Nah, jadi kaman kita ni kalau kita kaji tok nenek moyang kita tak ada macam leni. Orang boleh upang kita. Ha, mujah ada lebih tinggi. Ha, tak ada. Nak tukar papan latar, cari sendiri. Nak buka tukar papan dinding, cari sendiri. Nah, itu kelebihan tok nenek kita mana yang kita tak ingat, keturunan kita. Yang jadi kaman sepandang habis jauh. Nah, antara kulit dengan kulit pula Tuhan isi dengan api neraka. Dia kita sakit ni pada kulit. Pada daging dah sakit dah. Sebab tu kalau kita ambil jarum kita cocok. Macam doktor cocok kan. Nah, injection dia panggil. Dia cocok tu masa dia tok atas kulit tu sakit tu. Masa dia tekan tu. Bila cerak masuk, tembus lah kulit, masuklah daging tu. Sakit. Pasal apa? Pasal sakit tu duduk di kulit. Dalil Allah sebut dalam Quran, kulama nadijat juluduhum baldannahum juludan ghairaha liyazukul azab. Tiap-tiap kali ahli neraka itu tercabut kulit mereka itu, maka kami tukar kulit baru pula supaya merasai sakit. Ha. Dalil mana tak ada kulit tak sakit. Nah, ini kajian ulama-ulama. Nah. Batu Tuhan buat 70 lapis kulit. Ha, 70 kali sakit. Sambung sakit. Nah, ikutlah Quran dengan hadis. Nah. Ha. Biar tak pandai baca pun, tapi ikut Quran selamat. Dan kalau pandai baca ikut lebih baik. Boleh pahala baca pula. Nah. Dan di dalam rongga mereka itu ular daripada neraka yang mendengar oleh mereka itu suaranya ular seperti suara binatang yang liar. Allah letakkan dalam perut ular. Ular yang berbunyi macam rimah. Macam Natalia, macam rimah. Ular bunyi macam rimah. Allah Rabbi, dah dia tengok kita. Nah. Ular duduk dalam perut. Dan dengan beberapa rantai dan belenggu, gari ada, rata ada, diikat akan mereka itu, dan dengan beberapa pemukul besi dipukul akan mereka itu. Katok kepala dengan besi belaka. Dan atas muka mereka itu, dihela mereka itu, ditarik dengan muka negak tanah. Oh sakit kalau erik kita. Orang erik kita muka sembang tanah, patut erik kaki. Dah jauh lagi kat batu surat ni. Ha, nak rompong muka. Nah. Ha. Kalau dalam dunia ni pesalah-pesalah diheret oleh polis. Nah, dah hebat mana? Jalan kaki macam biasa. Dah gari-gari butangan. Tak ada apa-apa gari sejuk ni. Gari akhirat, bubuh di tangan tinggal tulang. Gari daripada besi api ni aku. Tinggal kaki tu, tangan. Heret dengan rata pula. Muka sosong tanah. Nah. Oh, gari dunia, penjenayah senyum. Nah, muka tak kenal tupik, bubuh dengan supik kenyal. Al-tantu ya. Tak nampak muka. Akhirat. Habis. Orang kenal belaka. Dalam bersabda Nabi AS bermula segala miskin isi neraka itu menyerulah oleh mereka itu. Hei Tuhan kami. Telah meliputilah dengan kami oleh azab. Dan padahal mereka itu dipenjarakan mereka itu di dalamnya, di dalam neraka. Ah, ha, dia belebeh pula. Kami ni dah takat dah kena azab ni. Dia seru Tuhan dia. Lagi dibelenggukan mereka itu dengan belenggunya neraka. Diikat pula dengan besi jaring api neraka. Jika diam mereka itu tiada dikasihni akan mereka itu. Dan jika sabar mereka itu niscaya tiada dilepaskan akan mereka itu. Kalau diam tak bisi bangga pun Tuhan tak lepas, tak tolong. Nah, kalau sabar pun tak lepas juga. Kerana sabar ni bukan di alam akhirat. Sabar-sabar dalam dunia. Nah, semayang-semayang ni dunia. Akhirat tak ada semayang tau. Nah, di padang mahsyar nak semayang Tuhan tak benar. Tuhan tak benar. Hanya seorang dibenarkan tunduk sujud kepada Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika nak minta syafaat ulul azmi, ulul uzma. Nampak? Faslul qada dipanggil. Neh. Masa itulah Nabi sujud ke bumi mahsyar. Tak ada sembahyang, sujud. Kerana nak mohon pelepasan supaya Tuhan jatuhkan hukuman. Kerana segala umat dak tahan dah. Nabi sujud. Sujud yang begitu hebat, tidak pernah dilihat kecantikan sujud sebelum itu. Dan Nabi baca pujian yang begitu sedap didengar. Tidak pernah didengar lagi pujian kepada Allah seperti itu sebelum daripada ini. Setelah lama sujud, maka Allah kata, ya Muhammad irfa' ra'saka isfa' yushfa' yushfa'. Nampak? Wahai Muhammad, angkat kepalamu daripada sujud dan mintalah pada hari ini kamu akan diperkenankan. Lepas tu tak ada semayang, tak ada haji, tak ada puasa dah. Kerana tu dalam dunia je. Dah. Dalam dunia je. Wajib semayang, wajib puasa, wajib zakat, wajib tutup aurat. Nah, Tak boleh makan banyak. Hukum hakam, hukum syarak, kait dengan dunia. Akhirat tak ada halal haram. Nah, dalam syurga, tak ada halangan-halangan. Nak makan Allah pergi banyak mana. Dunia tak boleh. Kerana melampau batas haram. Kulu makan olehmu. Washrabu, minumlah kalau dahaga. Wala tusrifu, jangan menebeng-nebeng berdoa lalu. Akhirat ada hak. Dalam syurga sekali ada lembu 70 ekor sekali muat seorang. Faham tak? Tak ada apa-apa. Pasal apa? Kerana tidak memberi mudarat. Dalam dunia banyak memberi mudarat, sakit perut. Akhirat makan tak sakit perut. Kerana bukan untuk mengenyangkan. Pasal makan bukan kerana lapar, tapi makan kerana bersedak-sedak. Macam orang kaya-kaya makan di hotel-hotel, bukan lapar. Hok dimakan hotel-hotel. Nampak? Hok set-set koprak. Duk makan di hotel-hotel 5,000 semeja. 3 orang yang makan. Udang galak cek sikit pada bank pasal minggu. Faham tak? 5,000 semeja. Bukan dia lapar, puak-puak tu. Pada botok. Ha? Pakai kuk apa semua, pakai bot. Kerana dia berseronok-seronok. Ha, surga itu kan. Dadang jatuh perut, hilang makanan. Dia hanya lalu pada tekak dan lidah untuk mendapatkan rasa sedap. Nah, kehek tulang, tulang tu berkupuk, jadi lembu semula. Ha, dia begitu. Nah, tak ada semayang dah. Tak ada semayang jemaah dalam-dalam tu tak ada. Tak jumpa surah dalam surga tak ada. Surah tak ada, balai raya tak ada, tak ada lagi. Jambang, tak ada jambang. Faham? Pasal apa? Pasal tak jatuh perut. Yang kata jatuh perut tu jadi ada jambang. Dia berkumpul dalam usia hak ni jadi 30% jadi darah. 30% jadi tenaga. 30% lagi jadi indah water. Faham tak? Tak ada lah. Ha, sebab tu lah. Kalau nak betul dalam dunia. Dia baca Quran kan ada dalam surga. Baca Quran bukan cari pahala. Baca Quran kerana berseronok-seronok. Dan sekarang kita baca nak cari pahala. Mudah-mudahan pahala kita lebih daripada dosa bila ditimbang. Itu tujuan ni. Dia baca Quran di akhirat. Akhirat bukan kerana cari pahala. Nak ambil pahala. Dia masuk surga dah. Nah. Nabi baca Quran. Nabi Yusuf baca kitab Taurat. Nabi Musa baca kitab Taurat juga. Nabi Daud baca kitab Zabur untuk diperdengarkan bacaan kepada kita. Kerana seronok dengar. Nah. Dan jika menyeru mereka itu dengan secara tiada dijawab, akan mereka itu menyeru oleh mereka itu dengan wai. Bila panggil Allah, Allah tak paling, tak jawab pun. Akhirnya mereka kata, wai, wai, celaka dah hari ini, binasa dah kita hari ini. Dan subur. Subur makna binasa ataupun wasap, punah jahanam dah kita hari ini. Nak? Wa amma man utiya kitabahu wara zahri fayad'u subura, ha, subur. Nampak? Barang siapa yang boleh suratkan amalan kok pihak belakang, yang ini banyak dosa daripada pahala, maka dia akan menyeru dengan perkataan subura. Itu dia akan kata punah dah kita hari ini, jengkreng dah kita hari ini. Ha, jahanam dah kita pada hari ini. Dan hina diperserta mereka itu dalam satu rantai. Kekal mereka itu lagi menyesal, lagi berpanjangan azab mereka itu. Lagi picik sempit tempat masuk mereka itu. Lagi mengalir danau mereka itu, terbuka aurat mereka itu. Danau, tubik, air tubuh, air perut, air kotor, air kecing. Tubik, berkubang-kubang tubik. Air yang paling kotor ialah air yang mengalir daripada kemaluan penzina. Orang kaki zina, keluar danau, keluar air kotor daripada kemaluan dia. Bau dia paling busuk. Busuk dah busuk, siapa ahli neraka lain komplain belaka. Sebut dalam hadis. Ahli neraka lain komplain. Nampak? Apa benda yang busuk sangat. Padahal ini neraka busuk dah. Tapi dah busuk lagi. Nah. Dan terbuka aurat mereka itu telanjang bongi. Telanjang bongi. Soyok abi kain-kain. Pasal apa? Pasal dia telanjang dalam dunia. Nak? Dia telanjang sangat dalam dunia. Nak? Akhirat kayak gini tak apa. Tuhan buka abi kain-kain. Dalam surga jangan main pakaian. Gelang saja sampai ke tiok perempuan. Allah gelang sampai ke tiok. Nak? Lengang tidak ada berat. Kalau atas dunia mah sampai kat tiok dua kilo. Nak dah boleh nak ramahnya dah. Sembah muka dalam besenya. Tapi oleh kerana di akhirat ini dia lengang. Bukan mah daripada tanah bumi. Mah daripada syurga. Lengang tidak ada berat. Nampak? Berkilau-kilau, berkilau-kilau. Permata, macam-macam jenis permata. Nak? Penuh dengan pakaian. Yang paling komen sepanah cak ayang sekali pakai mahkota. Nampak? Yang ditatah dengan mutiara. Ini hak cak ayang sekali dalam surga. Bukan para nabi ni. Nak? Lawa pakaian ni. Nah? Dalam neraka telanjang bongeh habis. Diberi pakai baju. Tapi baju daripada minyak tar api neraka. Belaking. Kotiran belaking api neraka. Oh, belakang minyak tar tu. Orang tuang sirang atas jalan tu. Kita tiram mandi kali. Ha. Kita tengok ada orang waktu baru, kita balik pakai kesahang. Tak, dia duduk orang tu. Memang jadi orang minyak tu. Jadi dada tu. Cabut habis kulit-kulit. Tak, tar api neraka lebih hebat lagi. Lagi berubah warna mereka itu. Warna tubuh tak jadi macam orang dah. Kerana apa? Terbakar dalam api. Apa jua yang kena api, dia berubah hari ni. Tika ketah beli jamek-jamek, RM6 semeter. Boh dalam api, tak jadi dah. Nak kereta khayok api. Kereta lawa-lawa, cuah minyak gas bakar lah, tak lawa lah. Dia akan tukar hari ni. Bermula yang celaka itu berkata, mereka kata, hai Tuhan, kami telah mengerasi atas kami oleh celaka kami. Yang ini kami dikalahkan oleh perangai tak baik kami. Dan adalah kami kaum yang sesat. Sesat, baru kata sesat. Lening, dia tu. Nak, orang buat maksiat dia tu. Yang jahat kita, cara hari. Kelek porong masuk dalam rumah hak tina, pah ke dalam bilik. Tak, dengan baju tak pakai, luar tak pakai. Lepas tu kita hak tak buat maksiat ni, tengok dia buat maksiat. Dia kata kita pula mulut jahat. Kata dia buat maksiat. Jadi kita pula jahat. Faham tak? Ini akhir zaman. Nah. Orang balik dengar. Dia kata ni pok-pok sesak ni. Mari dana ramai. Mari kat dengar kat Tok Guru. Oh, mari kat orang sesak. Mana buat gua ni ke dia? Nah. Dia dengan rata tekok. Dengan gelang tangan. Dengan seluar. Nampak? Lutut calak. Pusat jelek. Dah sesak dia. Dia wah lasak dia. Nah, sesak ni hak mari surat. Tu saya pergi dengar tu, saya jahat lah ke tu. Saya mulut jahat lah ke tu, duduk main surat. Dah mulut dah jahat kan ni? Mulut jahat, dah jahat, dah pergi surat. Hak duduk rumah. Masa ni duduk tengok drama ni. Nampak? Ha. Dan adalah kami kaum yang sesak. Baru dia mengaku. Dah gunalah lah. Macam penjenayah yang telah ditangkap oleh polis. Tamu buat dah catuk, tamu buat dah lepas lah, maaf lah. Tamu buat dah datuk dah boleh, takat dah. Tak? Ha. Hai Tuhan, kami angkat olehmu daripada kami akan azab, punya kami itu percaya. Tak sahui azab lah kami, jadilah sakit dah, kami percaya dah. Ha, dah boleh lagi tu. Berimang-berimang ni daripada dalam dunia. Dah mati dah terima dah lah. Nak mati tak terima dah, walaupun duduk atas gerai di jasad. Dok jauh lagi dengan neraka. Ni dalam neraka baru nak kata beriman. Sebagaimana Tang Sri Fir'aun. Dia kata dia beriman dengan Tuhan Bani Israel ketika nak keluar roh lele-lele. Tuhan tak terima. Masa tenggelam dalam Laut Merah kan. Masa nak kejar Nabi Musa dengan kaum Bani Israel. Allah Ta'ala jadikan laut terbelah dengan berkat tokat Nabi Musa. Nampak? Tokat Nabi Musa itu mukjizat. Allah kata pukul kepada laut, terbelah laut merah. Laut merah terbelah, bukan bawah merah. Laut merah terbelah. Boleh lalu pula dalam tu. Nah. Cerita ni yang kita nak beriman supaya kita ni yakin dengan Allah. Nah, dengar cerita tokat Nabi Musa yakin dengan Allah selalu dah. Nah. Nidak daripada cerita tokat Nabi Musa jadi syirik kepada Allah. Syirik ke mana pula? Dak ni mata cincin ni kayu kokar. Kayu kokar ni hak tokat Nabi Musa. Kalau kita pakai jauh daripada bala. Nampak? Orang nak mengajar tembak lari. Lepas tu lagi caya ke kayu kokar. Jadi kafir laknatullah. Tuh tak je lah. Ha? Ha? Caya ke kayu? Tujuan kayu kokar ni supaya kita ingat kepada kisah Nabi Musa. Kerana kayu kokar ni tokat Nabi Musa buat. Nah. Maka kita tambah iman kita daripada iman yang telah dia ada. Ni dah dengan sebab kayu kokar jadi syirik. Ambil asuti. Napa ular dah ketik ni? Ular mana bodoh? Jangan percaya. Pakar tak salah. Percaya lagu tu syirik. Betul tak? Syaitan tak masuk dalam rumah. Syaitan mana bengong lah. Kalau syaitan tak masuk dalam rumah dengan sebab kayu kokar dia mata cicing, Nabi pesan lama dah. Tapi Nabi kata, nampak? Inna syaitana la yadkhulu baitan fihi yukra'u suratul baqarah au kama qala. Sesungguhnya syaitan tidak masuk dalam rumah yang dibaca dalamnya surah Al-Baqarah. Ha, tengok. Ciri itu. Nampak? Kalau ada panggil ciri, dipanggil makruh. Ha, ciri itu. Allah Ta'ala belaka. Yang boleh menyelamatkan kita menjamin masa itu, ciri pesen kayu kokar. Nah. Ada yang yakin kepada manusia, tak yakin kepada kitab Allah. Yakin manusia boleh menjamin masa depan. Tulis di tepi-tepi jalan, menjamin masa depan anda. Nampak? Daripada nombor 937 bertukar kepada 2010. Eh? Nombor baru 3 ke makna naik kepada total pula 4 ke. Faham? Tak faham tu ramai tak tahu. Kala benda 937 cikgu. Kotang kramu ni kuat politik. Dah. Tak kena tukar je. Telah bersabda Nabi wallahu a'lam. Kita ada beberapa soalan. Baik, soalan yang pertama. Isteri saya ingin bekerja dengan majikan lelaki Islam, tetapi dalam pejabat hanya ada dua orang pekerja sahaja. Istrinya saya dan majikannya. Kadang-kadang isteri saya perlu keluar ke tapak projek dan majikannya berdua dengan kereta. Bolehkah isteri menerima kerja tersebut? Dan adakah suami dikira dayus? Isteri nak kerja dengan satu syarikat. Syarikat yang ada seorang je pekerja, iaitu tuang punya syarikat. Lepas tu ambil bini dia jadi dua orang. Dah kerja syarikat tu. Nampak dua orang dalam jabat, dua orang dalam bilik, dua orang dalam kereta. Dua orang di tapak projek. Boleh tak ajilah berdua orang? Eh? Boleh tak? Ajilah? Eh? Boleh tak lagu tu? Bini kita dengan seorang laki-laki yang bukan mahram atas alasan buat kerja duduk berdua-duaan sama. Boleh tak? Ajilah? Tak boleh. Tak boleh. Bukan tak boleh kerja. Tak boleh kerana hukum tak kena. Ha. Dia boleh nak duduk gitu. Nampak? Tekoh-tekoh yang tertentu darurah dia panggil. Ni dalam keadaan sama-sama 8 jam sehari, tambah 4 jam pula dapat tahi. Dah boleh lagu tu. Teka-teka tertentu ni maknanya sah. Bukan maknanya sekeliling kita buat. Tak, dalam keadaan-keadaan seperti itu. Leh? Adakah dikira dayus memang? Dikira sebagai dayang buat kerja lagu ni? Tak boleh. Islam dah larang orang puan kerja, tapi dia ada peraturan. Lelaki pun tak ikut peraturan, tak boleh juga. Kena ikut peraturan. Peraturan ni dipanggil agama. Nampak? Kena ikut agama lah. Udkhulu fi silmi kafah. Naklah kau masuk ambil peraturan Islam itu kafah semua sekali. Bukan dalam bab hudud saja, bukan dalam bab ibadat saja, bukan dalam bab puasa saja. Dalam bab pekerjaan pun kena ambil juga hukum Islam. Tak boleh berdua-duaan lagu tu. Walaupun atas nama kerja, cari makan dan sebagainya. Darurah lain. Darurah ni tekah-tekah tertentu. Tak? Apa hukumnya orang yang kata perkara sunat je, kalau tak buat bukannya boleh berdosa? Tapi yang saya pelik, perkara wajib pun dia boleh tinggal. Ni bila saya nak beramal di bulan puasa, buat perkara sunat itu salat tarawih, dia kata macam tu. Geram sungguh. Kalau kata dia nak marah, kalau kata hati kita, tak kata hati kita jadi sakit. Sebelum puasa yang wajib pergi dengar fardu ain, dia tak persoalkan, pelik sungguh. Minta pandangan. Ini biasalah. Dia tak buat hak fardu, lepas tu bila kita nak buat hak sunat, kita kata perkara sunat, dia kata sunat je, bukan wajib. Dia wajib pun tak buat juga. Ini biasalah, setengah daripada orang jahil. Tak, patutlah kita nak berkata kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, diam saja. Nampak? Wayam bari lil jahili ayaskuta, wala yang bari lil alimi ayaskuta. Yang sepatutnya bagi orang yang jahil, diam, jangan cakap. Dan tidak sepatutnya bagi orang yang alim itu, diam. Nampak? Dia gitu. Orang alim tak sepatut diam. Orang alim, orang jahil, diamlah. Nah? Jadi betul dia kata, memang perkara sunat, tak buat memang tak dosa, betul dah. Kerana sunat-sunat ni ma yu'a ma la yu'a qabu tarikuhu wa yusabu fa'iluhu. Perkara yang kalau kita tak buat tak berdosa pun. Kalau buat boleh pahala tu lah. Tapi sebagai alasan saja. Dia sendiri kerugian kerana meninggalkan yang wajib. Yang wajib ni lah tiket surga kita dan tiket neraka kita. Nah. Lepas tu kalau dia kata, kita kata, dia jawab gitu, kita jadi geranglah. Nah. Dia pun nak marah kalau kita. Bila dia nak marah, maka kita kata ke orang lain pula. Sebab bukan dia seorang je kita nak ajak ke kebaikan, melainkan anak kita. Anak kita tak boleh betilah. Anak kita walaupun tak mau dengar hari ni, kata juga esok. Kerana kita bertanggungjawab atas dosa pahala dia. Ada pun kawan rodong, dah kita kata dia marah. Tak, kita kata ke orang lain pula. Mudah-mudahan orang lain nak dengar. Kerana kalau seorang tak mau dengar kita, mungkin dua orang lain nak dengar kita. Tak, teruskanlah dakwah. Ajak manusia kepada kebaikan. Kena ada sama. Nah, tapi kalau anak, jangan putus asa. Nah, khabar sama suruh buat baik. Walaupun dia ketua gangster, suruh buat baik juga. Kerana kita terlibat dengan masalah dia di hari akhirat lagi. Dah? Gitu. Bolehkah daging korban dibahagikan 8 dengan tukang semelih sebagai upah? Ini jawab sama dah, tak boleh lah. Kerana yang Nabi kata, kambing seorang saja boleh. Yang unta, lembu, kerbau, 7 orang boleh. 8 tak boleh. Kurang daripada 7 boleh. 6 orang saja ada, tak boleh. 5 orang saja tak cukup, 2 orang boleh. Yang tak boleh lebih daripada yang Nabi buat, iaitu 8. 8 lebih daripada 7 tak boleh. Tak. Dan nak upah orang tukang korban, upah fitih. Nampak? Jangan upah dengan daging korban. Kata Sina Ali, nahnu nu'tihi min indina. Kami tak beri upah dengan daging, kami beri upah harta kami sendiri. Dia gitu. Minta 10 riyal seorang, buat tambahan upah tukang lapuh dengan tukang semelih. Tak, 7 orang 70 riyal, bagi 2 orang 35 riyal seorang. Wih, dia 35 riyal seorang, dah 2 orang tukang buat kerja. Tak, 35 riyal seorang, tambah juga dia kata murah, tang kepala lembu kepala. Nampak? 35 riyal tu tambah lagi, sekejap je buat kerja. Tak, boleh bunding dengan baik-baik, tak ada masalah. Yang kedua, sebab apa jawab salam jadi wajib? Hikmah dia sebab apa? Kerana orang mendoakan kita. jadi balas kebaikan untuk orang itu adalah wajib. Nampak? Kita dak, kita maknanya beri hutang ke orang tak wajib, tapi kalau kita orang beri hutang pada kita, wajib kita bayar. Maka jawab salam ni macam bayar hutang lah. Macam bayar hutang. Batu beri sat beri hutang sunat je. Tak wajib kita beri hutang ke orang. Siapa nak hutang ke aku kan? Tak ada. Tak, umpamanya. Sunat kita beri hutang. Bila kita beri hutang kepada dia, wajib dia bayar hutang kita. Nampak? Kerana kita buat satu kebajikan, sebagai satu tabarruk yang tak semua orang nak buat. Begitu juga dengan beri salam, kita telah mendoakan dia dengan kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat. Assalamualaikum. Dengan mubtada khabar, walaupun dengan rupa khabar, tetapi maknanya insya'iyah. Maksudnya doa. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berdoa pada kamu sekalian supaya Allah selamatkan kamu. Nampak? Iaitu dunia dan akhirat. Maka wajib balas budi orang dengan sedikit lafaz wa'alaikumussalam. Ha, jadi wajib. Nampak? Apakah perlu dilakukan oleh imam sekiranya imam batal dalam keadaan sujud? Setelah imam batal, adakah sunat salah seorang jemaah di belakang mengganti tempat imam tersebut untuk meneruskan rakaat seterusnya? Yang kedua, imam tersalah sembahyang zuhur 5 rakaat. Apabila masuk rakaat yang kelima lepas habis baca petah baru imam sida. Adakah imam wajib duduk tahiyat terus atau terus saja atau teruskan sahaja rakaat yang kelima itu? Yang ketiga, apa hukum ustaz ngajar Quran perempuan yang sebaya umur dengannya? Lingkungan umur 20-an. Ngajar secara persorangan, bukan secara berjemaah. Yang keempat, perempuan tak boleh dengar nyanyian lelaki. Bagaimana pula dengan nasyid yang dibuat di banyak universiti yang majoriti penonton ialah perempuan dan muslimut? Muslimut? Muslimut dia tulis. Baik, masalah imam batal dalam keadaan sujud. Dia kata kena ganti tak? Ya, sunat makmum pergi ke depan. Nak? Sunat pergi ke depan. Imam sujud batal. Tak, imam sujud tidak ada kain apa hudah. Nak? Berok pecah kain. Nah, sebelah hari tidak akan luar dalam. Tak, nampak aurat. Batal lah tu imam, rabuk habis. Nak? Maka, tu imam pun larilah. Kalau boleh lari. Lari ni bukan mana berlari, mana beredar lah. Kalau tak ada ruang, duduk di sebelah. Menunjukkan dia tak semayang lagi. Dan sunat orang di belakang pergi ganti. Kalau selepas daripada sujud, maka orang yang ganti tak payah sujud. Cuma tambah duduk antara dua sujud. Kalau baru nak sujud, batal berok selalu dah, tak ada sujud lagi. Maka yang ganti kena start dengan sujud yang pertama. Tapi jangan tu imam lari dalam sujud. Akad pada dulu. Allahu Akbar. Supaya orang nampak. Jangan dalam sujud, dia berasa batal, dia tembok lagi ikut tikap. Makmu tunggu tamalah tumbang. Nah, tak untuk imam lamanya. Sekala dok gini, warna gini. Tak, aku nak pergi jayang pulak ni. Nah, lama sungguh. Ita-ita tak ada seekor orang depan. Tok imam tembok bunyi. Baru punah janang habis. Jadi akad dulu pala Allahu Akbar dan bangun lagi. Nah. Baik, imam semayang zuhur 5 rakaat. Lepas pada petihah rakaat kelima baru teringat. Kena duduk baca tahiyat ataupun berhabis rakaat kelima. Bijak kot orang ni tanya. Nah. Bila naik rakaat yang kelima, wajib kita turun kepada tahiyat bila masa mana saja kita sedar. Walaupun dah habis fatihah, baru maliki yaumiddin. Sedar dah kita rakaat kelima, wajib turun dengan segera. Kalau tambah sikit lagi, ia kanak budu, batal semayang imam. Nampak? Kerana sengaja buat benda yang sengaja buat rukun yang ditambah. Nampak? Batas lagi. Tapi kalau dah sedar, mereka lepas pada fatihah dah. Tak? Barulah sedar. Nah, kita ni rakaat kelima dah. Maka wajib turun segera baca tahiyat. Kerana rakaat sujud buat belakang dah. Tahiyat akhir dah buat lagi. Sebelum salam, sujud sahwi. Dua kali sujud, makmum kena sujud juga. Makmum yang tak sujud, batal sembahyang makmum. Ngajar perempuan dua orang saja, orang lain tak ada, sama-sama muda, bukan mahram, tak boleh. Tak? Kerana duduk pada dalam keadaan yang, apa benda ni, khulwah dia panggil, sunyi, tak boleh. Tak? Orang lain tak ada, kena ada teman. Sekurang-kurangnya seorang teman. Dah, kena ada seorang teman. Ha? Walaupun teman itu perempuan yang muslimat, boleh. Jangan teman tu orang lelaki. Nah, ha, kalau seorang sama seorang, sedap ha, ngajar Quran. Nak, payah nak takat jabat agama. Nak, dah mana duduk bawah pokok guru ni, tak terlalang gelap gugup. Betul tak duit bawah. Ha, tak? Ha, sedap ha. Nak. Tak boleh. Walaupun tak ada niat nak buat maksiat, kerana menimbulkan fitnah. Nak. Ha. Perempuan tak boleh dengar nyanyian lelaki, bagaimana pula dengan nasyid yang dibuat oleh universiti dan majoriti penonton ialah perempuan dan muslimat. Orang puan bukan kata haram dengar suara lelaki-lelaki, tak haram. Yang haramnya lelaki-lelaki dengar suara orang perempuan menyanyi. Mengulik-ngulik tak boleh. Cakap boleh dengar. Benda keperluan hajat boleh dengar. Benda hak jenis melunakkan suara. Tak. Seperti bernyanyi, bernasyid tak boleh. Ada pun orang lelaki bernasyid. Orang perempuan tak haram dengar, menurut pendapat yang ramai di kalangan ulama, kerana suara orang laki-laki bukan aurat. Sebab tu boleh orang perempuan laki-laki boleh musabakah, boleh jadi qari memperdengarkan bacaan, boleh melaungkan azan, boleh jadi imam. Orang perempuan dengar ada hak. Tak, tak apa. Nah, walaupun nyanyi lagu tak haram juga. Orang perempuan dengar, syaratnya perkataan lirik itu tidak haram lah. Lirik yang tidak haram. Orang lelaki nyanyi, orang puan dengar, tak haram. Kalau lirik yang haram, haram dengar. Haram bukan kerana suara, kerana lirik itu. Nampak? Boleh mengundang syahwat. Adapun semata-mata suara laki-laki bernyanyi, orang puan dengar, tak haram lagi. Nah, amat itulah berkait dengan, bergantung kepada lirik ataupun seni kata lah. Nah, ha, lagu itu sendiri. Lagu Jalur Gemilang, tak apa dengar. Lagi nyanyi. Nah, ha. Oh, perempuan tak boleh lah. Ha? Perempuan tak boleh. Nak, bang haram kalau perempuan. Tak usah kata menyanyi. Nak, ha, batu penyanyi-penyanyi dalam TV itu, dalam radio itu wajib kena taubat dengan segera tu. Penyanyi-penyanyi wanita. Nak, ha? Kena taubat dengan segera. Kerana orang lelaki dengar. Orang lelaki beli CD dia dengar pula. Tak boleh itu, haram tu. Soalan seterusnya. Allah jadikan roh dulu ke jasad dulu? Yang kedua, semasa seksaan kubur, adakah Allah masukkan roh ke jasad untuk menerima azab? Ha, ini masalah roh. Masalah roh ni tak ada orang yang boleh tahu dengan panjang lebar. Wa yas'alunaka 'anil ruh, kulli ruh min amri rabbi. Esok mereka akan datang bertanya kepada kamu, wahai Muhammad, tentang roh. Maka jawab kepada mereka, roh itu urusan Tuhanku. Nah, boleh jawab sekadar mana yang kita tahu saja. Nah, tidak dengan jalan ijtihad. Boleh kita jawab sekadar mana disebut dalam Quran dan hadis-hadis Nabi dan perkataan sahabat saja. Lebih daripada itu tak boleh. Nah, maka apa yang ada disebut dalam kitab-kitab ulama, Allah Taala, setelah Allah Taala meniapkan kejadian jasad ini, maka ditiupkan roh. Mana roh itu telah ada dahulu daripada jasad. Sekadar tu yang kita kata. Dah. Ha. Dan roh pun makhluk diciptakan oleh Allah. Dah. Ha. Semasa sesi kubur, apa yang disebutkan oleh ulama-ulama, nampak memang masuk roh itu semula ke dalam jasad, tetapi berada pada alam barzah dan berhubung kait. Nah, ada hubungan dengan jasad yang ada pada alam dunia di perkuburan yang kita ziarah. Nampak dipukul pada alam barzah, tetapi ada kaitan dengan jasad yang ada pada alam barzah. Sebab tu yang ada pada alam bumi. Hak kita ziarah tu jasad mak ayah kita di alam dunia. Nampak? Mereka diazab di dalam alam barzah. Barzah itu lain daripada kubur kita ziarah tu. Tapi walaupun lain, dia ada kaitan. Nampak? Sebab tu kita duduk membaca Quran, dah istighfar di kubur mak ayah kita, dapat merengankan azab roh mak kita yang berada di mana saja. Sama ada berada pada alam barzah yang gaib daripada itu atau di mana saja. Nah, dia ada kaitan. Dan memang disebut oleh ulama, maka roh selepas daripada dicabut, nampak, dan duduknya dekat dengan kain kapan di sisi mayat. Apabila sampai masanya nak masuk malaikat mungkar wa nakir, Allah kembalikan roh ke dalam jasad untuk mengembalikan, untuk menjawab soalan-soalan. Nampak? Cuma berlaku khilaf ulama Setengah ulama berkata bahawasanya masuk dalam kesucian jasad, dan ada pendapat yang kedua mengatakan nampak hanya sekerat jasad, iaitu setakat untuk duduk dan menjawab soalan sahaja. Itu tak penting. Yang penting ruh dan jasad lah yang akan menerima soalan-soalan dan juga nikmat ataupun azab di alam barzakh. Adakah setiap musibah yang berlaku itu boleh dianggap sebagai takdir? Musibah ni benda apa? Ma'asabakum. Apa perkara yang menimpa kamu? Benda yang menimpa kita ni sebenarnya baik dan tidak baik. Nah, benda yang menimpa kita yang baik biasanya orang tak sebut musibah, tapi pada hakikat memang musibah juga benda yang menimpa kita. Nah, kita tengah duduk lepak-lepak tak ada pitih ni, nengung nyanda di kolah surat. Nah, waktek mampu apa semua, bayar api pun tak bayar dah. Nah, ada orang mari khabar kepada kita satu sapa satu khabar, mungkin kena hadir ke mahkamah esok kerana ambil saka pok akakmu di England tu. Nah, dia wasiat kamu duit 2.8 bilion pound. Iaitu 12 juta pitih Malaysia. Nampak musibah kat tu. Nah, suatu perkara yang mengena kita dalam keadaan tiba-tiba. Tapi benda baik orang tak sebut musibah. Nah, biasanya musibah dikatakan pada perkara yang kita tak seronok, kita sedih, kita duka cita, kita sakit dan sebagainya. Nah, yang paling kurang sekali Nabi sebut musibah, kita tercocok duri. Yang paling tinggi sekali kematian. Dan dalam hadis yang lain Nabi menyebut musibah yang paling hebat, musibah pada agama. Rosak agama, jadi fasik, jadi murtad dan sebagainya. Tak? Sebab itulah musibah dikaitkan dengan perkara yang tidak menggembirakan kita. Kematian, kesakitan, kemalangan, kehilangan, kecurian, kebakaran dan seumpamanya. Tak? Allah sebut dalam Quran, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang aku puji, yang aku suka, yang bila mereka terkena musibah, maksudnya tertimpa pada mereka perkara kejadian peristiwa yang tidak baik, mereka kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nampak? Jadi maksudnya yang lebih tepat, musibah perkara-perkara yang kita tidak suka. Anak kita mati, kita tak suka mati anak. Musibah mak kita sakit, kita tak suka, kita nak mak kita sihat. Tak? Mak kita sakit, musibah juga. Jadi dia kata adakah musibah dia anggap sebagai takdir? Memang semua takdir berlaku. Tak ada suatu benda yang lepas daripada takdir Allah. Yang berlaku semua qada dan qadar berlaku. Di antara qada dan qadar itu ada dikatakan musibah. Yang baik pun qada dan qadar. Yang tidak baik pun qada dan qadar. Jadi nampaknya takdir itu umum dan musibah itu khusus. Nampak? Tiap-tiap musibah adalah takdir, dan tidak semestinya takdir itu bermaksud musibah. Faham tak ni? Kadang-kadang Tuhan takdirkan dengan kaya, bukan musibah. Tuhan takdirkan dengan naik pangkat, Tuhan takdirkan dengan dapat isteri, takdirkan dengan dapat kerja, takdirkan dengan dapat anak, takdirkan dapat berjaya, berniaga dan sebagainya. Takdir. Tapi bukan musibah. Nampak? Jadi segala perkara adalah takdir. Cuma pada akidahnya kita simpan dalam hati kita, apabila kita berlaku perkara yang tidak baik, maka kita salahkan diri kita sendiri. Nampak? Ada sebab dan musababnya. Kesilapan yang kita buat di masa lalu yang mungkin kita tak nampak. Kita kata lagu tu. Allah suka kita kata lagu tu. Nah, tapi kalau kata perkara yang baik berlaku kepada kita, jangan kata hak kita. Kita kata ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal hakikatnya kul kullu min indillah, semua daripada Allah Taala berlaku. Nah. Pinjaman 60 ribu kena bayar 120 ribu dikira riba. Adakah berdosa besar mereka yang membuat pinjaman itu? Adakah Islam membenarkan pinjaman seperti itu kena seseorang terdesak? Pinjam 60 ribu bayar 120 ribu sekali ganda bunga. Nampak? Berdosa lah. Inilah yang dikatakan riba jika disyaratkan dengan membayar lebih. Tapi kalau kita bayar lebih itu tidak disyaratkan daripada asal, tidak dikatakan riba. Bahkan sunnah Nabi, orang kita itu hutang 50 ribu, hutang kita bayar itu lebih sikit. Nah, bayar 51 ribu. Ini pun tak sahaja lah hadiah. Boleh tak tu? Tak ada syarat daripada awak. Nah. Kemudian yang makan riba ni pihak bank lah. Nah, kita yang beri pinjam haram. Tapi yang paling-paling kuat dosa-dosanya pihak yang makan riba. Kita ni haram bukan makan riba. Kita beri dia makan. Kita ni haram di sebuah muamalat yang dilaknat oleh Allah. Muamalat yang diharamkan oleh Allah. Kita masuk juga buat, situ dosa kita. Tapi dosa yang paling hebat, dosa orang yang makan bunga tu. Iaitu pihak bank, pihak ceti, pihak alung, pihak mara, pihak yang tukang beri pinjaman. Nah, walaupun kita ni yang buat pinjaman, kita berdosa juga. Tapi kita tak sama, tak sebesar dosa dia yang makan riba tu. Nah, yang bangun seperti hantu, seperti prosik hari kiamat ni, yang makan riba, yang beri pinjaman riba, dia tak tuhuyung hayang. Dia berdosa je kepada Allah. Faham lagi? Allah kata dalam Quran, alladzina ya'kuluna ar-riba la yakumuna illa yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang makan riba, iaitu orang yang makan bunga ni, bukan tukang beri pinjam, bukan tuan rumah hok beli rumah, bukan orang yang beli kereta dengan jalan finance, tapi pihak finance, pihak bank tu sendiri yang makan bunga itulah. Mereka ini akan bangkit terhuyung hayang seperti orang yang kena rasuk syaitan. Nah, walau bagaimanapun haram juga kita yang buat pinjaman, melainkan dalam keadaan terdesak. Terdesak maknanya kalau kita tak buat, berbahaya kepada kesihatan kita, berbahaya kepada nyawa kita, atau berbahaya kepada harta benda kita. Tak? Ha. Mati dalam perjalanan nak menuntut ilmu adalah mati syahid. Adakah tak perlu mandi jenazah sekiranya pelajar mati kemalangan nak pergi menuntut ilmu? Ha. Baik. Bukan mati syahid. Nampak? Tapi mati dalam jalan Allah. Man mata fi sabili, man mata fi talabil ilmi, mata fi sabilillah. Orang yang mati dalam duk berulang pergi mengaji ilmu agama, mati dalam jalan Allah. Maksudnya mati baik. Bukan mati syahid. Nah, makan mati syahid. Mati syahid ni hak perang dengan Israel, perang dengan mereka di Erok. Ataupun syahid dunia, mati beranak, mati sakit taun, mati terbakar, mati lemas, mati sakit, apa mana, mati ditimpa bangunan, mati yang azab-azab. Faham tak? Kepik tubi otok, kembung lenyek ni, kereta giling, macam-macam beseng ni. Tak? Tipu di stewong. Tak? Tipu di balok. Tak? Sapa tubi otok, tubi tangan suku, kaki suku, walik rumah, bola supik suku. Tak? Sakitnya mati. Kalau orang beriman, dia panggil mati syahid. Maksudnya bukan daya mandi, dia beri pahala. Mati mengaji ni, mati dalam jalan Allah. Mati Tuhan suka. Tak apalah, nak Tuhan suka. Tak? Tambah mati, mata fi sabili tawu. Mati dalam keadaan nak pergi ngendak surah. Ha, motor mana malam ni aku nak pergi ambil pelik. Kereta mana mari dengar malam ni aku nak tulis nombor pelik. Ha, tu kalau mati, tepuh kereta balik lagi. Tak? Mata, mata fi sabili tawu. Mati dalam sesat. Mati. Nah. Bagi musafir gugur kewajipan solat jemaah sekiranya seorang singgah di tempat yang berhampiran masjid untuk bermusafir. Wajib tak dia pergi jemaah? Kalau dia semayang juga, adakah dapat pahala jemaah? Berapa jarak jalanan kilometer baru dikira musafir? Haa ni. Baik. Pendek-pendek dah lah. Jadi. kalau kita bermusafir, sebelum daripada masuk, kita keluar musafir tu sebelum daripada masuk waktu subuh pagi jemaah, maka gugurlah kepada kita kewajipan hadir solat jemaah. Kerana kalau kita musafir tu lepas daripada fardu jemaah, lepas masuk waktu subuh, maka tetap lagi wajib kita berjemaah walaupun kita boleh bermusafir. Nampak? Ada orang kata haram musafir lepas pada subuh. Salah. Bukan haram musafir. Boleh musafir tapi kena jemaah. Bukan dari musafir, kena jemaah. Kalau sebelum subuh, lepas jemaah. Tak, dalam perjalanan jauh mana, lebih kurang 56 batu dan ke atas. Nak, 56 batu dan ke atas. Neh, Bukit Bauk lah. Dia nak pergi Bukit Bauk. Nak jumpa JKK, di Bukit Bauk tu. Ada mari. Neh. Neh. Jadi, 56 batu boleh. Kalau nak pergi di mana Dungu tak boleh, baru 50 batu. Tak, tak boleh. Ada masjid walaupun sebelum jemaah, maka mengikut pendapat yang banyak di kalangan ulama, wajib jemaah, melainkan perjalanan itu tidak dapat dihentikan. Kalau boleh berhenti, boleh berehat, maka wajib jemaah. Yang kata gugur jemaah perjalanan dia tu tak ada masjid. Lalu ke padang pasir, siapa tak jemaah, dia wajib gostang mula cari masjid. Jadi menjauhkan lagi perjalanan. Adapun kita sekarang ni mudah lalu ke depan masjid. Siapa masa jemaah, bertilah. Nampak? Walaupun keluar hari Rabu, hari Khamis. Dah? Jika kucing itu digigit oleh seekor anjing dan kucing tersebut terselamat, jadi adakah kesan dan luka daripada gigitan anjing tersebut perlu disamakkan supaya kucing tersebut dapat berada di dengan tuannya dalam keadaan bersih? Perlu penjelasan. Baik. Dia kata kucing ni kena gigit di anjing tapi terselamat. Terselamat maknanya tak matilah. Tak. Maka kalau kita nak peganglah kucing itu, kita kena basuh 7 kali. Nampak? Kena basuh 7 kali. Bila tu kalau kena air liur anjing tu? Kalau gigit saja air liur tak kena. Nampak? Umpamanya payah, biasanya kena air liur. Kalau tak kena air liur, gigi saja, giginya kering. Kucing pula kering baru sudah mandi. Tak, umpamanya kering sama kering tak lekat. Tapi biasa bila gigit, maka lidahnya terkena kepada tekok kucing tu. Maka cuculah sekali dengan air tanah dan 6 kali dengan air pahit. Jadi bersih. Nah, supaya kita nak pegang kucing, nak kepong, nak apa boleh. Nak naik duduk atas lembek atas apa kucing kan. Jenis duduk dengan orang, dia tak duduk, bawah katil, atas katil. Tuan rumah tidur, bawah katil dia atas katil. Nah, dia gitu. Nah, wallahu'alam. Jadi, hari Selasa ni bulan Syawal lagi tak? Nah, hari Selasa ni kita buat jamuan hari raya lah. Hanya roduk kabur 5-6 orang dah minta, biarlah dia nak buat juga. Nah, jamuan hari raya. Jadi, orang puan wajib bawa kuih raya belakang. Nak, wajib tak bawa dosa. Orang lelaki wajib makan belaka, tak makan dosa. Neh, boleh tu. Neh, buatlah, buat baru lah. Lah banyak tak kelepok bila besen-besen ngepuk telur. Tak jadi, mana beli baru telur pula, limutih pula, beli tepung baru pula. Tak, untuk jamuah hari raya surah kita. Tak, bagi tunjuk kuih, bagi tengok siapa jadi kuih. Masa ni kita nak tunjuk hebat ni. Tak, awak mari banyak-banyak. Biar tak lapar otis pun 3 otis orang, tak apa kek. Neh, dia gitu. Lepas tu orang lelaki tu kalau ada duit lebih, buat kuih lah, beli kuih, buat mari juga. Boleh eh? Hari Selasa ni, itu pakat makan. Tak ada buat-buat apa, pakat makan, ambil berkat. Bulan Syawal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah manfa'na bima'alamtana wa alimna bima yanfa'una. Rabbana zidna ilma, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi.